Semua ada waktunya, ada waktunya kita menabur, ada waktu menua. Mungkin dalam hidupmu badai datang menyerbu, mungkin doamu bagai tak terjawab, namun yakinlah tetap Tuhan takkan pada waktunya mekar. Percaya Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Hendaklah kita selalu hidup dalam firman-Nya. Percaya Tuhan, nantikanlah Dia bekerja dalam waktunya. Tuhan takkan terlambat, juga tak akan lebih cepat. Belum mendapat jalan keluar, maka masa-masa penantian itu terasa begitu berat. Namun percayalah, pertolongannya akan tiba tepat pada waktunya.